tidak boleh, sebab tabarruk itu hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, subhanallahi wa bihamdihi, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.